Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pelajaran pada pagi ini, kita akan menyampaikan tentang salah satu dari sifat huruf, ya, tentang salah satu dari sifat huruf yang ini sangat terkait dengan pelajaran kita pada juz kedua ini. Yakni para ulama menyebutkan di antara sifat huruf adalah sifat rahawah. Ya, ada sifat yang disebut demikian. Sifat apa? Rahawah. Sifat rahawah adalah sifat mengalirnya suara. Sifat mengalirnya suara saat huruf disukun. Yang itu adalah akibat dari tidak sempurnanya, ya, tekanan pada makhraj huruf-huruf tersebut. Nah, contoh sifat rahawah atau contoh huruf yang memiliki sifat ini, ya, ha misalkan. Kalau kita sukun, eh, suara tidak berhenti, ya, namun mengalir. Sin, as, ya. Huruf zal, ya, el. Ini namanya sifat rohawa. Kemudian lawan dari sifat ini disebut syiddah, ya, disebut apa? Syiddah, yakni tertahannya suara, ya, saat suatu huruf itu disukun. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tekanan yang sempurna pada makhraj. Sifat syiddah adalah sifat tertahannya suara. Ya. Ketika huruf itu disukun, karena kuat dan sempurnanya tekanan pada makhraj. Ya. Contohnya huruf hamzah, ba, suara akan berhenti karena tekanan pada pangkal tenggorokan demikian kuat dan sempurna. Ya. Termasuk juga huruf-huruf qalqalah, ba, ya, jim, dal, maka suara akan berhenti karena kuat dan sempurnanya apa? Tekanan pada kedua bibir. Ad, ya, jim, ya, kalau kita sukun akan berhenti juga suaranya. Ad, ad, ya, dal juga demikian. Ini sifat syiddah. Nah, baik. Kemudian dalam buku ini, ya, kita akan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada juz kedua, kita belajar apa? Sukun, ya, kita mempelajari sukun dan kita akan mendahulukan huruf-huruf yang mudah. Maka kita telah memulai dengan huruf-huruf mad, yang huruf mad juga termasuk sifat rahawah. Huruf mad termasuk memiliki sifat rahawah, ya. Dan setelah kita selesai huruf mad, maka kita akan lanjutkan dengan huruf rokhawah yang lain. Itu huruf-huruf yang apa? Saat disukun suaranya masih mengalir, yang tentunya akan terasa lebih mudah bagi lisan, bagi mulut, ya, untuk kita mengusapkannya dibandingkan dengan huruf-huruf yang bersifat syiddah. Ya, huruf syiddah kita akhirkan, ya, penyebutannya dan topiknya. Ya, kita akan mendahulukan huruf-huruf yang bersifat rokhawah. Nah, baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran sukun pada huruf-huruf mad. Ya. Baik. Silakan dibuka pelajaran pada halaman 23-24. Ya. Pada sesi sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa huruf-huruf mad itu terkadang hanya berupa apa? Simbol atau tanda, bukan berupa huruf yang marsum dalam rus dalam rasm Utsmani, dalam rasm mushaf, namun hanya berupa tanda-tanda mad, ya, huruf-huruf kecil wawu, ya, atau alif, ya. Nah, kita sampai pada tanda alif kecil, ya. Maka berikutnya adalah tanda ya kecil, ya. Tanda ya kecil ini biasa kita dapati atau banyak kita dapati setelah huruf ha dhamir, ya, setelah huruf ha dhamir, ya. Ya, contohnya pada halaman 23, ya, baris ketiga, ya, kita baca li sahibihi. Ya, ini mestinya ada tanda mad ya kecil setelah ha ini, ya, tidak tercetak di sini. Li sahibihi panjang ha-nya. Mawadhi'ihi. Khilalihi. Warasulihi. Ini juga kurang. Bawahnya biyaminihi. Wasahibatihi. Ya, terpotong huruf ta, kemudian ha, serta tanda matnya. Bishimalihi. Walidihi. Baik. Silakan dilanjutkan dengan baris 8, baris paling bawah. Wawu kecil, ini juga kita sering mendapatinya setelah ha dhamir, setelah kata ganti, ya, mufrad mudzakkar ghaib hu, ya. Nadiyahu. Nadiyahu. Fatarakahu. Fatarakahu. Faja'alahu. Faja'alahu. Faqatalahu. Faqatalahu. Ya. Halaman 24, baris kelima. Fawakazahu Musa. ذلك يوعظ به. ذلك يوعظ به. Perhatikan huruf Allah, ya, dibaca dengan tebal. يوعظ. يوعظ. Ya, tebalkan huruf Allah semaksimal yang kita mampu. فوكزه موسى. ذلك يوعظ به. ذلك يوعظ به. كمثل آدم خلقه. كمثل آدم خلقه. فيضاعفه له وله. فيضاعفه له وله. يعني kurang harokat di atas wawu, fathah, lam fathah, ha, dhamma. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Qala kita lanjutkan dengan pelajaran halaman 25. Mengenal adanya alif yang banyak dijumpai setelah wawu, ya, wawul jama', banyak kita jumpai alif ini setelah huruf wawu, ya, wawu sukun, ya. Maka alif ini, ya, demikian tertulis dan harus kita tulis sebagaimana tertulis dalam mushaf. Dan alif ini tidak berpengaruh dalam bacaan, tidak berpengaruh dalam bacaan. Nah, dalam mushaf Madinah ditambahkan tanda khusus untuk alif ini, yaitu tanda lingkaran kecil, ya, bulatan kecil di atas. Ini bukan sukun, ya, ini bukan tanda sukun, melainkan apa? Menandakan bahwa huruf di bawahnya tidak dibaca. Ya. Jadi ini tanda khusus, maknanya adalah bahwa huruf yang di bawahnya tidak dibaca, hanya tertulis namun tidak dilafadzkan. Dalam keadaan wasol, dalam keadaan waqaf, huruf ini tidak dibaca. Kemudian, nah, sehingga dibaca hanya dua rokat, ya. Dua rokat. Nah, kita baca beberapa baris. Ini yuwati'u. Yuwati'u. Hamzah ya, bukan ain. Liyuwati'u. Liyuwati'u. Jabu. Jabu. Wahasibu. Wahasibu. Matu. Matu. Hatu. Hatu. Yughathu. Yughathu. Walabithu. Walabithu. Kharaju. Kharaju. Hadis ke-7. Thuqifu. Thuqifu. Yadhuqu. Yadhuqu. Fafasaqu. Fafasaqu. Taraku. Taraku. Tuqatilu. Tuqatilu. Tasumu. تعاونوا تعاونوا وكرهوا وكرهوا. Nah, berikutnya kita sisipkan pelajaran nun sukun. Pelajaran nun sukun. Karena kita ingin mengenal tanwin, ya. Sementara tanwin termasuk atau nun sukun termasuk apa? Huruf yang sifatnya baini, ya, sehingga sebenarnya kita akan bahas atau kita akan tampilkan contohnya pada halaman-halaman belakang. Namun karena kita ingin belajar tanwin, maka kita akan sebutkan di sini. Baik, nun sukun, ya, nun sukun di ujung kalimah, di ujung kata. Coba kita baca dulu. An. In. In. Man. Man. Min. Min. Lan. Lan. Ya. Huruf nun sukun, ya, terdengar mengalir ketika disukun. Ya. Huruf nun sukun terdengar mengalir suaranya. An. An. Ya. Jadi termasuk huruf syiddah bukan? Bukan. Ya. Tapi huruf yang mengalir suaranya. Naam. Bawahnya kun. Kun. An. An. Nakun. Nakun. Faman. Faman. Famin. Famin. Liman. Liman. Lain. Lain. Afamin. Afamin. Walaman. Walaman. Lakin. Lakin. Waakun. Waakun. Waliyakunan. Waliyakunan. Ya, coba ulangi baris ke-4. Walaman. Walaman. Lakin. Waakun. Baik, jadi demikian huruf nun sukun termasuk yang mengalir suaranya. Ya. Baik, terkait dengan ini, nah, kita akan belajar bacaan tanwin. Ya. Baik, apa itu tanwin? Tanwin adalah suara nun sukun. Ya. Suara nun sukun di akhir kalimah atau di akhir kata. Ya. Namun ini hanya ada suaranya, hanya ada lafadznya saja, tidak ada huruf nunnya. Ya, sehingga dikatakan demikian, tanwin adalah suara nun sukun di akhir kalimah yang ditandai dengan apa? Dengan harokat yang digandakan. Ya. Baik. Namun hakikatnya apa? Mirip dengan nun sukun secara lafaz, ya, secara lafaz mirip dengan nun sukun. Ya, sehingga nanti juga akan kita pelajari apa? Hukum nun sukun juga akan dialami oleh tanwin karena hakikatnya sama secara lafaz. Ya. Baik. Nah, ada tanwin fathah, ya, ada tanwin kasrah, ada tanwin dhammah. Ada tanda kasratain, fathatain, dhammatain. Ya. Dua fathah, dua kasrah, dua dhammah. Nah, cara kita mengusapkannya ya, seperti kita mengusapkan apa? Nun sukun di akhir kalimah. Baik. Kita baca hudan. Hudan. Alif setelah huruf dal ini ya, tidak kita baca sebagai huruf mat ya. Kalau kita menfungsikan tanwin, maka alifnya tidak berfungsi. Hudan, jangan dibaca dengan memanjangkan harokat fathah, tidak ya. Tidak berfungsi alif tersebut, melainkan ketika kita buang tanda tanwinnya. Huda ya, baru berfungsi sebagai huruf mad. Adin. Adin. Hudun. Hudun. Adun. Adun. Lutun. Lutun. Lutin. Lutin. Nuhan. Nuhan. Nuhin. Nuhin. Tinin. Tinin. Tinan. Hurun. Lutan. Lutan. Adan. Adan. Nuhun. Nuhun. Halaman 27. Baris kelima kita baca narun hamiyatun. Narun hamiyatun. Syafa'atan hasanatan. Kita usahakan tetap ada aliran suara pada tanwin. Syafa'atan dan ada suara yang mengalir sesaat. Syafa'atan hasanatan. Syafa'atan hasanatan. Alimun halimun. Alimun halimun. Hamimun hamiman. Hamimun hamiman. Naran hamiyatan. Naran hamiyatan. Hakimin alimin. Hakimin alimin. Urban atraban. Urban atraban. Kelebihan fathah ya. Atraban, fathah bukan fathatin ya. Satu fathah saja. Urban atraban. Urban وحور عين وحور عين. Berikutnya. Nah, kita kembali mempelajari sukun pada huruf ya dan wawu. Namun sekarang ya dan wawu bukan sebagai huruf mad. Ya, jadi setelah atau sebelum ya, sukun dan wawu adalah harokat fathah. Ini namanya apa? Bacaan lin ya. Taib. Halaman 28 judulnya apa? Sukun pada huruf lin atau layin ya. Nah, semua huruf mat memiliki sifat lin. Semua huruf mat memiliki sifat lin. Jadi yang punya sifat lin bukan hanya ya dan wawu, namun alif juga tentunya punya sifat lin ya. Sifat mudahnya kita mengucapkan huruf tersebut tanpa beban, rasanya tanpa ada beban ya. Ay ya, au. Ini terasa tidak ada beban ya, apalagi kalau ia dan wawu berperan sebagai huruf mat, maka sama sekali kita tidak merasakan sedang mengucapkan huruf wawu atau ya tadi ya. Ai, au, i, u ya. Maka sifat lin juga tentunya dimiliki oleh alif juga ya. Huruf alif juga tentu memiliki sifat lin. Namun kalau disebut bacaan lin ya, bacaan lin, maka khusus untuk apa? Ya sukun dan wawu sukun yang sebelumnya apa? Fathah. Bacaan lin sukun pada ya dan wawu ya, yang sebelumnya fathah ya, ini namanya bacaan lin. Baik. Nah, mengucapkan ya sukun ya, kita ucapkan dari makhrajnya. Ai. Nah, coba makhraj ya di mana? Tengah lidah. Ai, coba. Ai. Ai. Aina. Nah, jadi kita rasakan betul-betul ya kita lafadzkan dari tengah lidah ya, sehingga tidak akan muncul aina ya, aina atau baina ya, namun ai. walaupun tentu kita tidak terlalu menekan tengah lidah karena bukan termasuk huruf yang kuat. Jangan sampai terputus suaranya. Ya, termasuk huruf rohawah, mengalir suaranya. Dalam keadaan dia sebagai huruf mat ataupun sekedar huruf lin, maka huruf ya tetap mengalir suaranya. Aina, aina. Aidin, aidin. Baina, baina. Baitin, baitin. Baik, baris kedua, fadol dibaca. Baik, ini tadi thulutha atau thulutsai? Thulutsai. Jadi ini huruf bukan alif lazimah, ya, tapi apa? Ya. Ya. Bukan alif lazimah tapi ya. Sebelumnya fathah, ya. Baik, sebelumnya fathah memang. Namun yang menunjukkan ini adalah huruf ya apa? Tanda sukun, ya. Tanda sukun di atas bentuk huruf ya ini. Ya, ini menunjukkan ini huruf ya, bukan alif lazimah. Andai kata alif lazimah tentu apa? Tidak ada sukun, ya. Tanda sukun di atasnya menunjukkan ini huruf ya. Haitsu bi janahihi khailin khairu. Baik, cukup ya. Baik, halaman 29. Kita baca baris keempat. Nailan, nailan. Banainaha, banainaha. Wailun, wailun. Awaina, awaina. Haita, haita. Ulangi baris keempat. Nailan, sekarang coba dibaca baris kelima, fadhil. Ya, pada baris kelima ini terselip ya pengenalan tentang rasm, ya, pengenalan tentang ilmu rasm. Jadi kalimat-kalimat tertentu dalam mushaf Al-Qur'anul Karim, ya, tertulis dengan cara yang tidak biasa, ya, tertulis dengan cara yang tidak biasa atau tidak lazim dituliskan di luar mushaf. Seperti kata kalimat ini li syai'in, ya, kalimat li syai'in dalam apa? Dalam maudhi' tertentu dalam Al-Qur'an Karim disebutkan seperti ini, dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya, setelah shin ada alif lalu ada ya terpisah. Nah, baik, ya, kalau kita menemukan kalimat seperti ini kita ingin salin, ya, kita harus menyamakannya. Baik, nah, cara membacanya, ya, cara membacanya, ya, kita mengikuti bacaan dari imam yang meriwayatkan kalimat ini bagaimana cara membacanya. Nah, kita baca dengan tidak menjadikan alif ini berfungsi sebagai huruf mad, ya. Oleh karena itu ada tanda apa? Lingkaran kecil di atasnya menunjukkan bahwasanya alif ini hanya tertulis namun tidak dilafadzkan, ya. Dari shin langsung disampaikan ke huruf ya sukun li syai, jangan panjang dulu, li syai'in, tidak, li syai'in. Begitu pula kalimat jai asu, ya, alif setelah tak ini tidak berfungsi dalam bacaan, ya, namun harus dituliskan. Mi'atain, demikian pula mi'atain, mi'ah, ya, alif ini harus ditulis demikian. Nah, namun tidak kita baca. Begitu pula ya pada kata bi'aidin, ya, ada dua ya antara hamzah dengan dal, ada dua ya, ya. Namun yang berfungsi sebagai huruf mad dalam bacaan hanya yang pertama saja. Ya, yang berikutnya diberi tanda apa? Tanda lingkaran kecil, ya, menunjukkan ia tidak dibaca. Tapi seperti yang antum baca tadi, insya Allah demikian. Nah, kemudian huruf lin yang kedua adalah wawu. Ya, wawu akan menjadi huruf lin saja kalau sebelumnya ada harokat fathah. Wawu adalah huruf apa? Huruf rokhawah, ya, suaranya akan berjalan, ya. Dan usapkanlah huruf wawu tadi dari makhrajnya, yaitu dalam dari bibir atas dan bawah kita himpun. Au, au, ya, harus kita ada, harus kita rasakan pada bibir kita ini apa? Getaran, ya. Au, ya, baru dikatakan telah mengusapkan wawu dari makhrajnya. Taib, kita baca. Aula, aula, faaufi, faaufi, faabau, faabau, faatau, faatau, atauhu, atauhu, najauta, najauta, jaufihi, jaufihi, haula, haula, famahawna, famahawna. Sekarang kha, khawfin, khawfin, khawdin, khawdin, dal, waghadaw, waghadaw. Panjang atau tidak? Tidak panjang. Daw, ya, bukan huruf mat. Fanadaw, fanadaw. Berikutnya dal, adaw, adaw. Yudawna, yudawna. Ini ala qira'ah, ya. Dalam mushaf yudawna, ya. Dalam mushaf, dalam bacaan hafiz dengan hamzah, namun kita baca seperti ini, yudawna, ya. Di khilaf riwayah, karena kita belum belajar hamzah sukun, ya, jadi kita anggap sebagai huruf mat dulu. Yudawna, yudawna. Farauhun, farauhun. Yarawna, yarawna. Zawjin, zawjin. Zawjani, zawjani. Sawin, sawin. Sawta, sawta. Naam. Kemudian baris ke 7 dan 8. Kautsara, kautsara. Launuha, launuha. Talawtuhu, talawtuhu. Mau'ilan, mau'ilan. Mau'idi, mau'idi. Banau, banau. Naumun, naumun. Awau, awau. Jangan dipanjangkan. Awau, awau. Haunan, haunan. Wanahau, wanahau. Coba ulangi dua baris terakhir. Kautsara, kautsara. Launuha, talawtuhu. Mau'ilan, mau'idi. Kemudian dua baris berikutnya, halaman 31. Pada setiap kalimat ini ada dua bacaan lin. Ainaika, ainaika. Ainaini, ainaini. Yawmaini, yawmaini. Auhayna, auhayna. Auhaytu, auhaytu. Zawjaini, zawjaini. Qawsaini, qawsaini. Hawlaini, hawlaini. Coba ulangi. Ainaika, ainaika. Ainaini, yawmaini. Auhayna, auhaytu. Zawjaini, qawsaini. Hawlaini. Baik, barakallahu fikum. Tiga baris terakhir. Khairatun hisanun, khairatun hisanun. Amalun ghairu salihin, amalun ghairu salihin. Laylan aw naharan, laylan aw naharan. Laylan aw naharan, laylan aw naharan. أصاب قوم نوح، أصاب قوم نوح. أو قوم هود، أو قوم هود. أو قوم صالح. أو قوم صالح. Ya, coba diulang tiga contoh terakhir dari asaba, qauma nuhin, au qauma hudin, au qauma salih. Coba disambung. Asaba qauma nuhin, au qauma hudin, au qauma salih. Sambung ya. Asaba qauma nuhin, au qauma hudin, au qauma salih. Demikian bacaan lin, ya, bacaan lin. Setelah itu kita akan mempelajari ya sukun pada huruf rokhawah yang lain, kemudian setelah itu huruf-huruf bainiyah dan huruf syiddah. Ya. Baik, kita akan baca beberapa baris, kemudian nanti yang mendapat giliran membaca ya contoh-contoh yang di bawah. Nah. Sekarang kita mulai dengan huruf fa. Ya. Kita baca dulu. F. Termasuk huruf rokhwah bukan? Iya, mengalir. Jangan sampai memantul, jangan sampai kita tidak menyempurnakan haknya, ya, diputus. Ya, sebelum sempurna aliran suaranya. Ba'athna. Ba'athna. Bi'ithmi. Yathriba. Yathriba. Tathriba. Tathriba. Baik. Demikian ya. Fadol. Dibaca. Siapa? Baik. Sekarang baca baris kelima. Bi'ithmi wa ithmik. Nyala gak? Baris kelima, bi'ithmi. Bi'ithmi wa ithmika ba'athna 'alaikumu. Bawahnya lagi, falabitha. Falabitha sinina musqulatun ila. Ini yang betul, qafnya di fathah musqa, musqalatun ya, diperbaiki musqalatun ila. Ulangi, musqalatun. Musqalatun ila. Terus sampai bawah. Qala. Qala la tasriba alaikum masna wa thulatha wa ruba. Hasan. Berikutnya halaman 33. Mensukun huruf ha. Ya, ha masih termasuk huruf rokhawah. Ah. Bahrin. Bahrin. Fa'ahbato. Fa'ahbato. Fa'ahsana. Fa'ahsana. Fa'ahya. Fa'ahya. Ya, suara huruf H juga tipis ya. Kita ingat sifat istifal isti'la juga akan terbawa ketika huruf itu sukun ya. Yang istifal tipis, yang isti'la ya kita tebalkan. Ha termasuk huruf istifal. Baik. Ulangi coba. Bahrin. Bahrin. Fa'ahbato. Fa'ahsana. Fa'ahya. Baik. Fadal. Fadal. Ya. Baris keempat. Tahsabuha. Tahsabuha jamidatan bi rahmatika fi ibadika. Lanjut. Wa la takhafi wa la tahzani. Za tahzani. Ha za tahzani. Wa la takhafi wa la tahzani. Kha-nya juga sempurnakan kha ya, ditambahkan tebalnya. Wala takhafi. Wala takhafi wala tahzani. ahsani fa ahsana suwarakum. Ahsan. Cukup, barakallahu. Lanjutkan. Mohon. Kana mahzuron yahkumu bainakum. Nah, contoh yang pertama ulangi. Kana. Kana mah kana mahzuron. Ahsan. Yahkumu bainakum. Nahnu nuhyi wa numitita. Ulangi. Wa numitita. Baik, ini keliru ya, jadi harokat pada ya dihapus saja. Bukan wanu minyita ya. Ini harusnya ya sukun ya, jadi tidak ada tanda sukun di atasnya, kasalnya juga dibuang. Astagfirullahaladzim, ini ada kesalahan dalam cetakan. Wanu minyita. Ya Yahya. Alafu ya, taknya juga diganti harokatnya dhammah ya. Nahnu nuhi wanu mitu ya, di dhammah karena marfu harusnya. Nahnu nuhyi wa numitu. Contoh ulangi. Nahnu mahrumuna. Enggak yang di atas tadi. Nahnu nuhyi. Oh. Nahnu nuhyi wa numitu. Ini tadi ini bukan tanda koma ya, bukan tanda koma. Jadi jangan diputus. Ini tanda apa? Mat ya. Nuhyi panjang. Nahnu nuhyi wa numitu. Nahnu nuhyi wa numitu. Ya Yahya khudhi. Ha khu khudhi. Ya Yahya khudhi. Baik, bawahnya. Wa tahmilu athqalakum. Nahnu mahrumuna. Ahsan. Allah ibarat. Huruf H. H termasuk huruf rakhwah juga. Mustafilah tipis. Eh. Jangan dibaca tebal. Oh, dengan ya. Tipis saja. Eh. Eh. Jangan sampai lidah bagian pangkal naik. Oh, ya, jangan. Jangan kita naikkan suaranya ke atas. Oh, tidak. Eh. Ya. Memang suaranya berat ya karena di sini. Namun jangan sampai tebal. Oh, ya. Eh. Ya. Bahjatin. Tahdu. Alirkan suaranya. Tahdu. Tahwa. Tahdi. Ulangi. Bahjatin. Bahjatin. Tahdu. Tahwa. Jadi diupayakan bukan hanya nafas yang keluar, namun apa, suara juga ikut mengalir. Eh, ya, bukan hanya eh, ini nafasnya saja yang keluar, namun suara juga ikut mengalir. Eh, ini tidak sepanjang itu tentunya, tidak sepanjang itu. Eh, da, ya begitu. Nah, barakallahu'alaikum. Silakan dibaca baris ke 6, 7, 8 kembali. Giliran siapa sekarang? Ya, kembali. Zata bahjatin. Huruf tak panjang atau pendek? Ini lagi. Zata bahjatin. Ahsan. Walaula rohtuka. Ya, ahsan. Syahru Ramadana wahuwa yahdi hadza buhtanun azimun wa aufu bi'ahdi. Ulang yang terakhir. Wa aufu. Wa aufu bi'ahdi. Barakallahu fiik. Nah, ahsan. Huruf sin ya. As. Ya, mengalir. Tipis. Anastu. Anastu. Ishaqo. Ishaqo. Mas'ulan. Mas'ulan. Ulangi. Anastu. Anastu. Ishaqo. Mas'ulan. Naam, coba baris keempat. La tamasna. La tamasna. La masna. La masna. Yas'a. Yas'a. Qaswaratin. Qaswaratin. Ya. Qafnya tebal, qa sinnya jangan menebal. Qos tidak. Qos. Qos sinnya tipis. Baik, Allah ibarat. Fadal, lanjutkan baris kelima. Yas'a nuruhumu qalata la nasqi. Ulangi. Qalata tanya dengan hams. Nafasnya mengendap ta. Qalata la nasqi. Sinnya jangan menebal, nas tapi nas tipis. Nasqi. Qalata la nasqi. Nah. Idza as'asa. Ulangi. Idza as'asa. Pendek. As'asa. Pendek. Idza as'asa. Wazadahu bastotan. Anastu naro. Naron. Anastu naron. Wairu musma'in. Wa isma'ila wa isma'ila. Haqo waliyakulu darosta. Ahsan. Kita ulang yang terakhir. Wa isma'ila wa ishaqo. Wa isma'ila wa ishaqo. Waliyakulu darosta. Waliyakulu darosta. Ya. Berikutnya huruf fa. Ya. F. Hadirkan nafas dan suara. F. Tiflan. Tiflan. Wafdan. Wafdan. Nafsan. Nafsan. Kufran. Kufran. Baris keempat. Sufrun. Sufrun. Tastaftihu. Tastaftihu. Tastaftiyani. Astaghfirullahi waflatin waflatin. Nah, lanjutkan baris kelima. Ala rabbin. Ulangi. Ulangi. Ala. Ala rabbin. Ya, jadi suara fa diusahakan tetap muncul. Rafrafin. Jalan. Rafrafin. Ya. Ala rafrafin. Wala tufsidu. Jangan sampai putus. Tufsidu. Ya, jalan. Sampai kita mengucapkan sin. Wala tufsidu. Ya. Wala tufsidu. Ayo. Fihi tastaf. Tiani. Huruf sin diusahakan juga sama. Tadi sudah kita lewati sin. Tastaftiyani. Jangan sampai berhenti atau suaranya balik. Ya. Tastaftiyani. Jalan. Fihi tastaftiyani. Hasan. Bima taf'aluna. Ini masih ada sedikit apa pantulan taf. Ya, taf. Jangan sampai taf'a. Langsung a-nya langsung fathah. Taf'aluna. Bima taf'aluna. Baik. Ala nafsihi. Ala nafsihi. Basiratun. Nah, ini bukan koma. Ini apa? Mat. Nafsihi panjang. Ala nafsihi basiratun. Ala nafsi. Ala nafsi. Sihi basiratun. Hak kasrah ini panjang tidak? Pendek. Kenapa pendek? Panjang. Panjang ya. Panjang. Ala nafsihi ala nafsihi basiratun. Asan, ya. Harus dipanjangkan karena apa? Ada tanda ya kecil. Terus wa ma kanu wa ma kadu yaf'alun. Nah. Maknya dibaca kasa fathahnya. Wa ma kadu yaf'aluna. Qala lahu qaumuhu la taftah la tafrah. Baik. Jadi ada wawu-wawu kecil setelah ha ini. Sekali lagi ini menandakan panjangnya harokat dhammah sebelumnya. Qala lahu qaumuhu ya, dan nyambung, jangan diputus-putus ya. Sekali lagi. Qala lahu qaumuhu la tafrah. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita ulang yang terakhir. Qala lahu qaumuhu la tafrah. Qala lahu qaumuhu la tafrah. Ya. Berikutnya, shin. Ash. Ash. Termasuk huruf tebal bukan ini? Isti'la atau istifal? Ya, tipis ya. Jadi dibaca tipis. Ash. Ash bukan osh. Nah, ini yang tebal. Osh bukan. Osh salah. Ash tipisnya. Naam. Wabushra. Wabushra. Hashrun. Hashrun. Rushdan. Rushdan. Rushdahu. Rushdahu. Tashtahi. Tashtahi. Bi'ashrin. Bi'ashrin. Mashyika. Mashyika. A'ashkuru. A'ashkuru. Ya. Baik. Kita baca baris kelima. Dhalika hashrun alayna yasirun. Dhalika hashrun alayna yasirun. Coba dibaca. Dhalika. Dhalika hashrun. Dhalika hashrun alayna yasirun. Ada beberapa suara yang masih putus yang harusnya dialirkan. Shin ya. Kemudian tanwin. Tanwin jangan putus. Hashrun alayna ya. Tun'a. Jangan diputus. Hashrun alayna, tapi disambungkan suaranya. Lagi. Dhalika hashrun alayna yasirun. Alayna alifnya juga jangan putus. Alayna yasir, jangan putus. Alayna yasirun. Ulangi. Dhalika hashrun alayna yasirun. Ra dhammah tebal apa tipis? Ahsan, tebal. Yasirun. Yasirun. Ru. Coba. Ru. Rud. Ru. Ru. Ya, run. Rud. Ya, yasirun. Yasirun. Ahsan. Ya. Baik, huruf dal sekarang. Al. Al. Il. Il. Khul. Khul. Idnihi. Idnihi. Jangan sampai balik. Idnihi. Jalan. Idnihi. Idnihi. Yudhkari. Yudhkari. Khudha. Khudha. Liyudhiba. Liyudhiba. Wayadhaba. Wayadhaba. Madhuman. Madhuman. Madhkuran. Madhkuran. Ya, coba lihat halaman 38. Kontrol dibaca baris kedua dan ketiga. Wa nadhkuraka katsiran. Coba di sedikit ya. Ulangi. Wa nadhkuraka. Wa nadhkuraka katsiran. Kalau antum menggunakan tanwinnya, alifnya jangan di jangan difungsikan. Bukan katsiran, jangan. Katsiran ya, pendek saja. Ulangi. Wa nadhkuraka katsiran. ilaihi muzkinina. I muz'i lagi. Ilaihi muz'inina. Haknya dipendekkan. Ilaihi muz. Ilaihi muz'inina. Terus. Wa yadhaba bi tariqatikumu. Wa huwa madmumad. Wa huwa madmumun. Lagi. Mad, jangan berhenti. Mad. Jangan mantul. Madmumun. Lagi. Wa huwa madmumun. Hasan. Huruf za. Az. Az. Wa huzni. Wa huzni. Juz'an. Juz'an. Juz. Jangan campur dengan sin. Juz. Jangan. Juz. Ya. Juz'an. Juz'an. Azri. Azri. Rizqahu. Rizqahu. Ya, sekali lagi, jangan dicampur dengan suara. Suara apa? Sin ya. Kalau zai termasuk huruf-huruf jahr, jadi dianggap lebih banyak nafas yang tertahan. Az. Namun kalau sin hurufnya apa? Hamz ya. As. Banyak yang mengalir, banyak yang keluar nafasnya. Baik. Wizraka. Wizraka. Naam. Juz'un. Juz'un. Rizquha. Rizquha. Azman. Azman. Ya, baca baris paling bawah. Ma fihi muzdajarun. Wizra ukhra. Lagi, wizra. Wizra ukhra. Ya, buka mulut. Ra. Wizra ukhra. Wizra ukhra. Ya, diusahakan tidak mengedepankan bibir kita. Wizra. Wizra. Buka saja. Wizra ukhra. Wizra ukhra. Lagi. Wizra ukhra. Ya. Yang pertama ulangi. Ma fihi muzdajarun. Ma fihi muzdajarun. Ya. Jadi demikian cara membaca huruf sukun yang sebelumnya dhammah. Ya, ketika sudah sampai pada huruf sukunnya, bibir jangan dibiarkan masih madmum, ya. Muz, tidak, tapi kembalikan. Dikembalikan muz. Coba muz. Muz. Muz. Cukup dikembalikan aja, yakni awalnya dihimpun lalu dilepaskan. Muz. Ya. Termasuk juga dhammah tanwin. Ini dhammah tanwin apa? Seperti dhammah lalu ada nun sukun. Ya. Kalau sudah sampai suara nun sukun, kembalikan. Muzdajarun. Muzdajarun. Muzdajarun. Ya, barakallahu. Halaman 39. Ya, coba lanjutkan. A'jaztu. A'jaztu an akuna mithna hadha. Barakallahu. Kita ulang. A'jaztu an akuna mithla hadha. A'jaztu an akuna mithla hadha. Jadi kalau kita tunaikan hak-hak masing-masing huruf yang sukun ini, akan mudah bagi lisan kita mengusapkan dan membacanya. Ya, siwat rokhawah diberikan haknya, maka akan memudahkan qari dalam membaca kalimat-kalimat ini. Nah, taib. Huruf mim. Nah, berikutnya huruf mim, kemudian nun, ain, lam dan ro. Ya, antum lihat lima huruf ini. Ya, mim, kemudian nun, ain, lam dan ro. Para ulama menyebutkan huruf-huruf ini punya sifat tengah-tengah. Rokhawah ya tidak sempurna, syiddah juga tidak, sehingga dikatakan apa, huruf apa, tengah-tengah, bainiyah. Yang paling nampak huruf ain ya, yang ada pada halaman 41. Coba antum baca huruf ain sukun. A. Apakah suara akan mengalir terus? Tidak ya. namun akan apa? Berjalan sesaat saja, lalu berhenti. Berikutnya berhenti. Ya. Kemudian yang tergolong seperti ain adalah huruf mim, nun, juga lam dan ra. Ya. Namun ya tetap kalau kita bandingkan huruf tengah-tengah ini lebih dekat kemana? Lebih dekat sebagai huruf yang mengalir seperti rohawa atau huruf syiddah. Nah kita katakan dekat kepada sifat rohawa, ya. Dekat pada sifat mengalir. Baik, kita baca qum, hum, kam, am, alam, bihim. Baik, kita baca bawahnya amtan, la'i, syamsan, alimna, hamsan. Ya, lanjutkan. Ya, cukup. Hadal. Baris ke 5. Ke 6. Ya, la yarawna fiha. Ya, la yarawna ya. La yarawna fiha syamsan. Ulangi. La yarawna fiha syamsan. Huruf wawunya belum sempurna. La yarawna. Jangan cepat-cepat. La yarawna. Ya. La yarawna fiha syamsan. Huruf wawu belum sempurna. La yarawna fiha syamsan. Ya, jadi huruf rokhwa itu kalau disukun zamannya ya sama, seimbang. Wawunya, mimnya, ya. La yarawna fiha syamsan. Coba. La yarawna fiha syamsan. Hasan. Lanjut. Wala syamhariran. Sam atau zam? Za. Coba. Za. Wala syamhariran. Sekarang antum sukun. Az. Az. Az. Az. Terus. Az. Ayo lagi. Az. Azza. Azza. Za. Za. Zam. Zam. Zamhariran. Zamhariran. Azza. Wala zamhariran. Wala zamhariran. Baik. Bawahnya. Hum wa aswajuhum fi dhilalin. Masih az ya. Az. Az hum wa azwajuhum. Lain. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Nah. Dhilal ini dha-nya harus tebal. Dhi. Dhi. Jangan sampai lupa menebalkan dha. Jadinya nanti dhilal ya, beda artinya. Dhi coba. Dhi. Ahsan. Dhilalin. Dhilalin. Ulangi. Hum. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha. Sama dhi tebal. Dhi. Dhilaluha. Dhilaluha. Barakallahu. Baik, berikutnya huruf nun. An. Atanhana. Atanhana. Sinwanun. Sinwanin. Kasrah ya. Sinwanin. Sinwanin. Bunyanun. Bunyanun. Yan'iqu. Yan'iqu. Baris kelima. Wa an'amta 'alaihi. Wa an'amta 'alaihi. Wakula minha ragadan. Wakula minha ragadan. Yan'iqu bima la yasma'u. Yan'iqu bima la yasma'u. An aminu bi wa bi rasuli. An aminu bi wa bi rasuli. An aminu bi wa bi rasuli. An aminu bi wa bi rasuli. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ ya, عَيْن أَعْ halaman 41 أَعْ طَعْمُهُ طَعْمُهُ بَعْدَهُ بَعْدَهُ بَعْلِهَا بَعْلِهَا بَعْدَهَا بَعْدَهَا ya. Huruf lam al al sal sal waqul waqul fahal fahal ya, mengalir ya. Taqul taqul mil'u mil'u فَأَلْقِيَاهُ فَأَلْقِيَاهُ فَظَلْتُمْ فَظَلْتُمْ وَقُلْنَا وَقُلْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا ya. Kemudian huruf ra ar huruf ra sukun kalau sebelumnya fathah atau dhammah tebal ya ar bukan r tapi ar arba arba arbaban arbaban arjih arjih arzali arzali ya. Diusahakan huruf ra ini muncul getaran namun tidak berlebihan ar ar diupayakan agar tidak terlalu berlebihan ya. Baik, terakhir ya, huruf kha coba. Akh. Nah ini mulai kita khususkan huruf-huruf yang tebal ya. Mulai dari ra ya, kemudian kha, sad, ghain, sad, wa. Nah ini huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf yang tebal. Ya. Coba kita baca. Akh. Tebalkan. Akh. Bakhsin. Tahriqa. Binahlin binahlin tuhfi tuhfi ya, halaman 43 coba dibaca akh al akh ya, halaman ini baris ketiga keempat sa akhraja lahum baris keempat sa akhraja lahum halaman 43 ya. Fa'akhroja lahum ghayra taksirin. Ulangi, kho-nya tebalkan. Fa'akh. Fa'akhroja lahum. Tebal dan mengalir sudah. Lagi. Fa'akh. Fa'akhroja lahum. Ya. Ghayra taksirin. Lagi. Toh, tebalkan. Ghayra taksirin. Bukan tah, tapi toh. Naikkan. Ghayra taksirin. Lalu huruf ya-nya diusahakan dari tengah lidah. Wai. Wai. Ghayra. Ghayra taksirin. Ya. Bawahnya. Wala tuhzini. Za zi tuhzini. Wala tuhzini. Hasan. Wa khafafna huma wa nahlin. Lagi. Wa khafafna huma binahlin. Ya, tebalkan binahlin. Binahlin. Ahsan. Fadal. Ulangi tadi, fa akhraja lahum. Fa akhraja lahum ghayra taksirin wala tukhzini. Kasrohnya sempurnakan tuh zini zini wala tuh zini wahafafnahuma binahlin. Baik, barakallahu fiik. Baik, karena waktu sudah habis, kita cukupkan sesi pagi ini. Nah, tersisa beberapa huruf yang tebal, ghain ya, kemudian shad dan wa dari huruf-huruf rohawah. Kemudian yang berikutnya huruf-huruf syiddah ya. Di akhir pelajaran pada juz kedua ya, kita akan belajar bagaimana mensukun huruf syiddah. insyaallah kita lanjutkan pada pukul 7 biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi.